Siapa ya saya bicara? Nah, Mas lupa ya? Siapa ya? Hai, kamu yang... Baru 7 purnama kita tidak bertemu, kamu sudah lupa padaku. Apalagi 7 tahun. Siapa bilang aku lupa kamu? Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati. Iya enggak ya?